Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Malam hari ini kita akan memasuki inti pembahasan dari hadis yang sudah kita bawakan redaksinya pada pertemuan yang lalu dan pertemuan yang sebelumnya, yaitu hadis yang ke-6 yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Kitabul Jami' dari kitab beliau Bulughul Maram, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan biografi beliau pada pertemuan yang lalu sudah kita bawakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman," kalau salah seorang dari kalian selesai makan, fala yamsah yadahu, maka hendaklah dia tidak mengusap tangannya. Hendaklah dia tidak mengusap tangannya, hatta yal'aqaha, sampai dia menjilati tangannya, au yul'iqaha, atau memerintahkan orang lain untuk menjilati tangannya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pembahasan tentang hadis ini akan kita bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, kapan etika ini dilakukan? Setelah itu kita akan bahas apa yang dimaksud dengan menjilat. Caranya bagaimana? Siapa yang menjilat? Kemudian kenapa kita disuruh menjilat? Yang pertama adalah kapan adab ini dilakukan. Kalau kita perhatikan hadis yang tadi kita bawakan, "Idza akala ahadukum ta'aman," apabila kalian selesai makan. Berarti etika ini kapan dilakukannya? Setelah makan selesai. Sebelum tangan ini dibersihkan. Dibersihkan entah dilap pakai tisu, atau dibersihkan dengan air alias dibasuh, entah pakai sabun atau tidak. Jadi waktu penerapan adab ini adalah setelah selesai makan. Bukan kok makan sebentar dijilat. baru dapat berapa apa? Suap dijilat. Bukan. Dan nanti kita akan jelaskan bahwa menjilati tangan ini ada maksudnya, bukan sekedar menjilat saja. Jadi orang yang baru satu suap, dua suap menjilat, setelah itu makan lagi, setelah selesai makan dia tidak menjilat, dia tidak mendapatkan sunnah Rasul SAW. Karena waktu penjilatan itu adalah kapan? Setelah selesai makan. Karena ada satu hikmah yang dijelaskan oleh Rasul SAW kenapa menjilat. Jadi bukan sekedar menjilat. Ya. Karena dibalik menjilat itu ada maksud dan tujuan serta hikmah yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nanti akan kita bawakan di akhir pengajian insya Allah. Berarti poin yang pertama, kapan? Jawabannya setelah selesai makan. Menjilat itu maksudnya apa? Sekedar kita keluarkan lidah kita kemudian kita jilat-jilat? Atau maknanya lebih dari itu? Sampai kita sesepi. Apa sesepi? Disedot. Ya. Kalau kita perhatikan keterangan dari para ulama kita, contohnya Imam Bukhari misalnya, karena beliau Imam Bukhari termasuk yang meriwayatkan hadis ini, termasuk yang membawakan hadis ini di dalam Sahih Bukhari. Dimatikan aja deh ini. Minta tolong. Tahu enggak caranya? Saya juga enggak tahu. Cabut aja. Nah, selesai. Bingung on off-nya, cabut aja. Sampai mana tadi? Imam Bukhari. Imam Bukhari itu beliau termasuk yang membawakan hadis ini di dalam kitab Sahih Bukhari. Dan Imam Bukhari ini kalau pengin mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah hadis, maka beliau akan tulis kesimpulan itu di dalam judul bab. Di dalam judul bab. Jadi kesimpulannya setelah beliau bawakan hadisnya atau ketika beliau meneliti hadis ini, beliau akan simpulkan apa makna dari hadis ini dan hukum yang dikandung di dalamnya di dalam judul babnya. Maka beliau akan mengatakan bab anu. Itu adalah kesimpulan beliau, hasil olah pikiran beliau, hasil renungan beliau terhadap hadis yang beliau bawakan. Ketika beliau membawakan hadis ini, apa kata beliau? Babu laqil asabi'i wa massiha qabla an tumsaha bil mindil. Bab keterangan tentang perintah untuk menjilat jari-jari dan menyedotnya. Menyesepinya. Apa menyesepinya? Ini campuran antara bahasa Jawa sama bahasa Indonesia. Yeah. Menyedot. Jadi bukan hanya sekedar menjilat, tapi menjilat dan menyedot. Qabla antum sahabil mindil, sebelum diusap dengan tisu. Atau kalau zaman itu mungkin bukan tisu, apa namanya? Lap. Ya, sebelum dilap dengan lap. Sebelum diusap dengan lap. Serbet. Ya. Jadi yang dimaksud dengan menjilat di sini bukan sekedar menjilat saja. Karena tujuannya, nanti kita akan jelaskan, untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Tujuannya adalah untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Jadi orang yang masih ada nasi pating apa? Pating terempel di mana? Di tangannya. Kemudian dia yang penting sekedar menjilat tapi nasinya masih tersisa. Berarti dia tidak memahami apa maksud dari menjilat. Maksud dari menjilat itu adalah untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang masih menempel di mana? Di tangan. Itu maksudnya. Sehingga kemudian Imam Bukhari sampai beliau membawakan dan menambahkan kata-kata menyedot, nyesepi. Karena kadang-kadang ada beberapa jenis makanan yang untuk membersihkannya enggak cukup hanya sekedar dijilat. Contohnya apa ya? Bumbu pecel. Ya bolehlah bumbu pecel. Atau kalau pada zaman Nabi SAW itu kurma. Jadi ada beberapa jenis kurma itu yang lengket. Jadi jangan dibayangkan kurma gue kurma sing biasa dipangan nang dewek. Kurma itu macam-macam banget jenis-jenisnya. Ada jenis-jenis kurma itu yang lengket. Bukan karena dikasih gula Jawa. Bukan, di sana enggak ada gula Jawa. Tapi memang aslinya seperti itu. Kalau panjenengan pernah lihat kurma yang pres-presan, kurma yang dipres, itu ketika kita ambil itu sampai apa? Nempel lengket, itu bukan dikasih gula, memang aslinya seperti itu. Makanya kurma itu namanya kurma sukari. Dari kata-kata sukar, sukar itu artinya gula. Jadi kurma yang kayak dikasih gula, tapi enggak dikasih gula, memang aslinya seperti itu. Nah kurma-kurma yang seperti itu, ketika kita jilat, kadang-kadang enggak belum bersih banget, maka perlu disesep supaya bersih benar. Supaya bersih benar. Ini makna dari menjilat. Berikutnya yang dijilati apa? Karena tadi kalau kita baca hadis Nabi SAW, fala yamsah yadahu, jangan dia mengusap tangannya sampai dia menjilatinya. Berarti nya itu kembali ke mana? Ke tangan. Tangan itu mana? Ini tangan bukan? Lengan. Bagian dari tangan? Iya. Sekarang kalau misalnya kita disuruh wudu, disuruh membasuh tangan sampai mana? Siku. Berarti ini tangan bukan? Tangan. Ketika ada syariat potong tangan, maksudnya mana? Hah? Mana? Sampai sini? Bukan. Sampai sini. Yang namanya menjilati tangan itu tangan yang mana? Tangan yang sini sampai ke pergelangan atau sampai sini? Ya kesel banget, Bok. Tangan yang mana? Jari-jari. Ada sebagian orang nek mangan kuwi segane gudul ngene-ngene. Gimana coba? Tergantung bagian tangan itu yang dipakai untuk makan yang mana. Kalau misalnya yang dipakai untuk makan adalah jari-jari saja, berarti yang dijilati ya jari-jari saja. Kalau yang dipakai itu bahkan sampai apa? Telapak tangannya. Anak-anak kecil kan orang kalau makan kan digini-gini dia. Wah gitu kan. Maka yang dijilati ya yang kena makanan. Tapi ngomong-ngomong ada gak orang yang makan sampai ini? Gak ada. Ada? Gak ada ya? Kayaknya gak ada ya. Makanan jenis apa itu yang memakan sampai sini? Gak ada. Jadi kesimpulannya yang dijilati apa? Anggota tangan yang dipakai untuk makan. Makanya kalau kita perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih spesifik lagi saya bawakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau makan makanan, la'iqa asabi'ahu thalas, beliau akan menjilati tiga jarinya. Apa kata Anas? Beliau sallallahu alaihi wasallam kalau makan akan menjilati tiga jarinya. Kenapa kok yang dijilati cuma tiga jari? Karena yang dipakai cuma tiga jari. Tiga jari itu apa coba? Tiga jari ini, atau ini, atau ini, atau ini. Yang mana coba kira-kira tiga cari? Ini. Kepriye iki kelimpangan angel temen. Yang betul adalah ini. Jari apa namanya ini? Tengah, jari telunjuk sama ibu jari, jempol. Ya. Ini yang paling enak untuk makan. Nah, kira-kira makanan apa ini? Kurma. Nek soto yang angel banget. Apa mending jangan bening. Ya. Makanya ketika kita membaca hadis ini bahwa Nabi SAW itu, ini di luar tema sebentar ya. Ini kita keluar tema sedikit mumpung lagi lewat tentang tiga jari. Ada sebagian orang membaca hadis ini mengatakan enggak boleh makan lebih dari tiga jari. Karena Rasulullah SAW makan pakai tiga jari. Nah, kita harus melihat makanan yang kita makan apa. Ya. Makanya ketika kita membaca hadis Nabi SAW, sangat penting sekali kita juga membaca keterangan para ulama tentang hadis itu. Yang biasa diistilahkan dalam literatur pesantren dengan syarah hadis. Apa? Syarah. Syarah itu dari kata-kata syaraha yashrahu syarhan, yaitu penjabaran, keterangan, penjelasan dari para ulama. Mari kita baca misalnya keterangan dari Imam Nawawi rahimahullahu taala. Wa fihi istihbabul akli bi tsalatsi asabi'. Hadis yang tadi kita baca menunjukkan disunnahkannya makan pakai tiga jari. Wala yadhumu ilaiha ar-rabi'ata wal khamisata illa li'udhrin. Dan hendaklah dia tidak nambah jumlah jarinya, alias mencukupkan dengan berapa jari? Tiga jari. Tidak menambah jadi empat atau lima. Illa li'udhrin. Kecuali ketika ada kebutuhan. Beliau kasih contoh. Bi'an yakuna maraqan wa ghairuhu. Contohnya kebutuhan itu ketika makanan itu berkuah. Jadi jangan dipikir makanan berkuah itu cuma di Indonesia saja. Mungkin ya bukan soto di sana. Di Indonesia soto memang. Akan tetapi di sana juga ada makanan berkuah. Maksudnya di kalangan orang Arab juga ada makanan berkuah. Mimma la yumkinu bisalasin. Yang memang tidak memungkinkan untuk dimakan hanya dengan tiga jari saja. Maka apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi ini memperjelas kenapa disuruh untuk memakai tiga jari, karena makanan yang dimakan, dikonsumsi sama Rasul saat itu memang hanya membutuhkan berapa? Tiga jari. Kalau lebih dari tiga jari itu menunjukkan adanya satu tipe yang ada dalam diri orang tersebut, yaitu tipe apa kira-kira? Cukup pakai tiga jari tapi jugote nganggo lima jari, bahkan pakai kayak gini. Itu apa itu? Serakah. Atau bahasa lainnya RAKUS. Alias rakus. Ya. Yeah. Seperti orang ngambil kerupuk, marem gitu. Ya kalau memang bisa pakai tiga jari ya pakai tiga jari. Ustaz ben akeh nah gue masalah. Tanggane urung oleh. Ya. Apalagi kalau makan kan ada anjuran ya makan bareng-bareng gitu ya. Disitulah akan terlihat ujian orang yang rakus dengan yang tidak. Loh, engko ya ora kebagian. Ya. Kebagian. Cuman lebih sedikit gitu aja. Ya. Kembali kepada tema kita. Masalah apa tadi? Masalah menjilati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjilati tiga jari karena memang yang dipakai oleh beliau adalah tiga jari. Tapi ketika makannya lebih dari tiga jari, bahkan mungkin kita membutuhkan telapak tangan ini, maka yang dijilati ya yang dipakai itu. Tayyib. Sekarang tiga jari ini, ada beberapa keterangan dari hadis Rasul SAW bahwa tiga jari ini ada urutannya ketika menjilat. Ada urutannya ketika menjilat. Kira-kira dari mana dulu? Jempol disit, apa ini dulu kira-kira? Tengah. Kenapa kok tengah? Paling dawa. Terus kenapa naik paling dawa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang betul. Thumma ra'aituhu, kata Ka'ab bin Ujrah, sahabat yang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjilati tiga jarinya dalam hadis riwayat At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat. Thumma ra'aituhu, kemudian aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yal'aqu asabi'ahu thalath. Aku melihat beliau menjilati tiga jarinya, fayal'aqul wusta. Maka beliau mengawalinya dengan menjilati jari tengah. Thummallati taliha, kemudian jari yang di sampingnya, yaitu jari telunjuk. Thummal ibham, kemudian jempol. Nah, kalau sudah bicara masalah kenapa kok jari telunjuk dulu, jari apa? Tengah dulu, tadi betul jawabannya. Karena paling panjang. Tapi kenapa kok paling panjang? Hanya secara paling panjang saja. Karena biasanya jari yang paling panjang itu yang paling kulah, apa kulah sih? Kulah makanan, apa kulah makanan? Kulah, apa bahasa Indonesia kulah? Kupak ya pada bahasa Jawa. Bahasa Indonesia. Ini masalahnya dilihat sama non Jawa ini. Apa? Terkena. Paling cepat terkena makanan. Sehingga kadang-kadang jari ini sudah kena makanan, jempolnya belum kena. Karena memang kalah panjang. Itu kata para ulama kenapa yang diawali adalah apa tadi? Jari tengah dulu. Bukan jempol dan seterusnya. Tapi ini fleksibel insyaallah. Intinya adalah menjilati jari. Nah, sekarang tema yang menarik yang kemarin kita sudah sampaikan kata kunci. Kenapa kok Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menjilati apa tadi? Jari tangan ketika kita makan. Apa hikmahnya? Hikmahnya apa yang disebutkan dalam riwayat Muslim? Ketika Nabi SAW berbicara tentang etika makan, beliau bersabda, "Wala yamsah yadahu bil mindil." Maka hendaklah dia setelah makan, jangan dia mengusap tangannya dengan serbet, dengan lap, hatta yal'aqa asabi'ahu, sampai dia menjilati jari-jarinya. Kenapa? Fa innahu la yadri. Karena dia tidak tahu. Fi ayyi ta'amihil barakah. Di makanan yang mana ada berkahnya. Di makanan yang mana ada berkahnya. Maksudnya berkah makanan itu apakah menempel di makanan yang sudah masuk kemana? Ke perut. Atau di makanan yang tersisa di piring. Atau di makanan yang tersisa di mana? Di jari. Atau di makanan yang terjatuh di atas meja. Tidak tahu. Oleh karena itu, demi untuk mengejar berkah. Dan nanti kita akan jelaskan berkah yang dimaksud dalam makanan itu apa. Walaupun dahulu di awal kita sudah sedikit menyinggung secara ringkas. Akan tapi sekarang kita akan sedikit lebih panjangkan lagi. Kenapa kita memburu berkah? Nanti kita akan jelaskan. Ya, berkah contohnya apa? Jadi hikmah dibalik kita menjilati makanan itu adalah karena kita tidak ingin kehilangan berkah. Jangan sampai berkah makanan yang kita makan justru malah kita buang dan kita masukkan kemana? Kemarin kita katakan kemana? Ke sepiteng. Karena ketika masih ada nasi tersisa di tangan, kemudian belum sempat kita jilati, langsung kita cuci tangan di wastafel. Ternyata Allah menghendaki bahwa berkah itu ada di nasi yang kita cuci dengan tangan kita yang kotor. Yang masuk justru bukan yang berkah ke perut kita, yang berkahnya malah kita buang lewat wastafel, masuk ke mana? Ke sepiteng. Yo apa-apa Ustaz, sepitengnya jadi barokah. Yo. Yang kita butuhkan itu makanan masuk ke mana? Ke perut kita. Ya. Bukan sepitengnya jadi apa? Barokah, bukan, ya. Makanya kapan itu ada yang tanya kan ya? Ada yang tanya, saya lupa ada bapak-bapak di sini yang tanya, Ustaz itu berkahnya di mana? Apakah semua makanan atau separuh makanan atau satu? Makanya Rasulullah SAW mengajarkan menjilat ini karena kita tidak tahu apakah berkahnya semua makanan atau separohnya atau yang sebelah pojok atau yang sebelah tengah atau yang sebelah kanan, kita nggak tahu. Makanya dihabiskan. Dan dari sini pula kita tahu bahwa anjuran dari orang tua kita dahulu ketika makan, melihat anaknya makan pating, tercecer-cecer makanannya, apa kata mbah kita dulu? Apa? Pitiknya mati? Hah? Bok ayamnya mati? Bojone ora ayu. Sebenarnya intinya itu adalah bisa jadi makanan yang jatuh itu malah yang ada berkahnya. Jadi etika supaya makan itu hendaklah tidak pada jatuh-jatuh, hendaklah tidak jatuh-jatuh makanannya, itu sebenarnya adalah etika yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Ya. Yeah. Makanya di dalam agama kita dianjurkan kalau makanan jatuh itu diambil. Ya. Yeah. Ustaz nanti kalau kena kuman gimana, Ustaz? Ya bukan makanan yang kemarin maksudnya. Ya jatuh misalnya saat itu juga diambil. Dan kata para ulama, kecuali kalau misalnya jatuhnya ke tempat yang kotor. Kalau jatuhnya ke tempat yang kotor, masih bisa dicuci, dicuci. Contohnya apa yang bisa dicuci? Buah. Buah apa? Durian. Buah apa ya? Apa? Apel. Nah, apel. Apel, pir. Apa lagi? Mangga. Mangga kalau sudah tua banget. Ya, nanas, betul ya. Masih bisa dicuci. Tapi kalau kayak durian jatuh itu dicuci entong. Jadi makanan yang masih bisa dicuci, dimakan. Kecuali makanan yang sudah tidak bisa untuk dicuci lagi. Terus kalau tidak dicuci, diapain? Perhatikan kata para ulama, hendaklah dikasihkan kepada hewan ternak. Subhanallah. Jangan dibiarkan, disapu, dibuang ke tempat sampah begitu saja. Ini loh subhanallah agama kita ini. Sebelum orang-orang barat berbicara tentang mengirit energi dunia, ya. Sebelum mereka bicara tentang kita ini harus ngirit energi dunia, Nabi SAW itu sampai makanan sekecil itu sudah diajarkan. Kalaupun kamu enggak bisa ngambil karena satu dan lain hal, maka hendaklah engkau kasihkan itu kepada hewan piaraanmu dan jangan kamu biarkan itu untuk setan. Ya. Yeah. Saya biasanya kalau makan di rumah makan sama anak-anak itu, kan biasanya makan ayam, kemudian masih ada sisa apa? Sisa tulang-tulang, ada sedikit daging-daging. Saya bilang, ayo anak-anak dibungkus, dibungkus, dibungkus. Kelihatannya toh, yang apa namanya, yang jaga, wuh, mandi balung-balungin tong. Padahal, ya enggak lah, masa mandi balung-balungin. Padahal sebenarnya kita di rumah punya kucing piaraan. Bukan piaraan. Kucing orang enggak tahu, saya di pondok itu hampir setiap minggu, setiap bulan itu ada orang ninggal kucing di situ. Saya pikir emang pondok ini tempat penitipan kucing apa ya? Mungkin mereka husnuzon ya. Ya, santri-santri itu apa? Baik-baik gitu ya. Padahal biasanya kalau santri makan itu biasanya bersih-bersih itu. Ya. Tapi alhamdulillah mereka, ya itu kayak tadi misalnya rumah pulang, kita bawa tulang, kita kasihkan kepada kucing. Atau misalnya ada makanan yang mungkin tersisa. Kayak misalnya, mungkin suatu saat karena makanannya terlalu apa? Masak nasi terlalu banyak. Ya. Akhirnya, atau masak di itu apa namanya, di yang ada pemanasnya apa namanya? Magic, ya magic com atau magic chair, itu kan biasanya ada keraknya, ada nasi yang kering. Nah itu biasanya ketika dicuci itu, kalau bisa jangan dibuang. Kalau bisa jangan dibuang. Setelah direndam supaya enak apanya, enak membersihkannya, mencucinya. Maka nasinya kalau bisa jangan dibuang, taruh di mangkok sama dengan sayur-sayur yang lainnya. Nanti begitu ada ayam, kasih ke ayam. Wah, itu ayamnya nyong, Ustaz. Ya, ora apa-apa. Ya. Ayamnya tetangga enggak ada masalah. Kira-kira ngasih makan ayam tetangga dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fi kulli kabidin rotbin ajrun." Setiap engkau memberi makan makhluk hidup, maka engkau akan mendapatkan pahala. Jangankan ayam tetangga, anjing kehausan saja, ketika dikasih minum itu bisa menyebabkan orang yang ngasih minum itu masuk surga. Kira-kira lebih tinggi mana, anjing apa ayam? Ayam. Ya. Ayam yang dagingnya halal, anjing yang dagingnya haram saja, ketika ada kita temukan dia kehausan, kita kasih minum, kita dapat pahala. Ya. Jadi jangan terlalu pelit gitu. Jangan terlalu pelit. Wah, udah ayam menyong, kesenengan tanggaku. Wis dimpani malah meninggalkan jejak. Ya enggak apa-apa toh, meninggalkan jejak kan juga peluang untuk beramal. Apa itu? Membersihkan. Ya, membersihkan itu juga dapat pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nadzifu afniyatakum." Bersihkanlah pekarangan kalian, halaman kalian. Fa innal yahuda, orang Yahudi tidak senang membersihkan pekarangannya. Maka jangan kayak orang Yahudi. Ya. Sudah. Hikmahnya adalah untuk mencari apa tadi? Berkah. Nah, berkah itu seperti apa contohnya? Disebutkan dalam kitab Umdatul Qari, berkah itu beliau kasih contoh satu, at-taghdiyah. At-taghdiyah itulah kenyang. Alias kita itu bisa mengambil sari makanan dengan baik dari makanan yang kita makan. Itu salah satu tandanya makanan kita berkah, yaitu kenyang. Karena ada sebagian orang makan enggak kenyang-kenyang. Dan subhanallah, saya pernah kedatangan orang yang mengeluh, ya, mendapatkan gangguan jin dan seterusnya. Cerita beliau, saya itu Ustaz kadang-kadang makan itu seceding orang warik. Bisa dibayangkan seceding. Seceding itu berapa piring? Ya tergantung cetingnya. Kalau cetingnya besar berarti piringnya banyak. Ya. Saya enggak sempat tanya cetingnya sepira saat itu. Seberapa besar apa sih ceting tempat nasinya? Yeah. Dan dia cerita sampai perutnya itu membengkak gede. Sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Rasulullah SAW menjelaskan ketika orang makan tidak baca bismillah, maka setan akan ikut makan di situ. Yeah. Kata syaitan, ketika menemukan ada manusia makan enggak baca basmalah, kata dia, adraktumul asya'a. Dia ngomong kepada teman-temannya, boleh panganan gratis. Alias dia ikut nimbrung di situ. Makanya 3 piring, 4 piring enggak kenyang-kenyang. Di antara bentuk berkahnya makanan adalah ketika kita makan, maka kita akan mendapatkan makanan itu mengenyangkan perut kita. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, taslam akibatuhu min adza. Terhindar dari efek negatif makanan yang kita makan. Kalau yang pertama mendapatkan efek positifnya, kenyang. Yang kedua, di antara contoh berkahnya makanan lah kita terhindar dari efek negatif makanan. Makanan itu ada efek negatifnya enggak? Ada. Terutama beberapa jenis makanan. Yang kata ahli kesehatan mengandung apa? Kolesterol, ya. Mengandung gula yang berlebihan, ya. Bisa meningkatkan asam urat, ya. Itulah di antara contoh berkahnya makanan. Dan bisa jadi penyakit-penyakit yang menimpa kita, orang yang kolesterolnya apa? Tinggi, atau orang yang gulanya tinggi, atau orang yang asam uratnya tinggi, bisa jadi salah satu pemicunya karena kita tidak memperhatikan etika-etika makan yang diajurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seharusnya pembahasan tentang kesehatan seharusnya itu tidak dibahas ansih tentang biologi kimianya, tapi juga dibahas dari sisi etika yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak Rasulullah SAW selama hidupnya sakit berapa kali? Pernah. Berapa kali? 1 atau 2 kali. Usia beliau berapa? 63 tahun. Saya pernah bahas masalah ini tentang kesehatan Rasulullah SAW dalam sebuah kajian judulnya Sehat Jasmani Rohani. Kenapa tidak? Itu saya sampaikan di Masjid Agung Purbalingga. Kayaknya masih ada rekamannya insyaallah di ufit.tv atau bisa dicari di YouTube. Sehat jasmani rohani. Di situ kita bahas bagaimana Rasulullah SAW makan. Mulai dari posisinya, kemudian porsi makannya, kemudian jenis makanannya. Ternyata ketika itu dilakukan akan mendatangkan kesehatan dan sudah terbukti. Rasulullah SAW sendiri yang sakit selama 63 tahun cuma 1 atau 2 kali. Kalau kita berapa? Banyak kali. Berkali-kali kita. Padahal usia baru berapa? Ada yang baru 20 tahun, ada yang baru 40 tahun. Ya. Jadi etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini sangat sesuai dengan kesehatan. Jadi jangan cuma, kalau kita cuma melihat, oh gizinya ini kurang, gizi ini kurang, gizi ini. Coba saya tanya, makanan yang dimakan oleh Rasulullah SAW dengan makanan yang kita makan, saya tanya, lebih 4 sehat 5 sempurna makanannya siapa? Kita atau Rasulullah SAW? 4 sehat 5 sempurna apa toh? Lupa ya. Pada. Ya apalah, karbohidrat, terus apalagi ya, buah-buahan, sayur-sayuran, terus macam-macam gitu, susu ya. Ternyata susu sapi bukan susu kambing ya. Yang diminum oleh Rasulullah SAW susu kambing ya. Berarti gak boleh Ustaz minum susu sapi. Ya boleh. Yang gak boleh itu siapa ya. Ini adalah yang kedua, terhindar dari efek negatif. Yang ketiga, ini yang lebih penting dari dua yang tadi itu. Yang ketiga, yuqawwi ala ta'atillahi ta'ala. Membuat fisik kita ini kuat untuk beribadah kepada Allah. Itulah indikator yang terpenting dari keberkahan makanan. Setelah makan dan minum, ibadah itu terasa nyaman. Bukan malah setelah makan dan minum jadi ngantuk, bebek apa? Ngapa-ngapa. Bebek ngaji, bebek sholat, bebek ini. Seperti orang-orang yang menjadikan buka puasa sebagai wahana untuk balas dendam. Oh, wis kawit esok orang mangan kok. Kesempatan ini untuk balas dendam. Akhirnya orang kuat nggo terawehan. Ya. Ketika ruku antuk metune sega. Saking apanya? Saking full tanknya, saking penuhnya menurut. Enggak seperti itu berkahnya makanan. Ya. Berkah-berkah makanan ini akan kita dapatkan ketika kita mempraktekkan sunnah Nabi SAW. Salah satunya menjilati apa tadi? Tangan setelah makan. Masih ada pembahasan yang lainnya dari sisi kesehatan. Penelitian kedokteran modern membuktikan bahwa ternyata menjilati tangan ini ternyata sangat baik untuk kesehatan. Dan ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Terus pembahasan yang lain juga yang akan kita bahas. Kalau tidak kita jilati, apa resikonya? Alias kita dosa atau tidak dosa? Pembahasan yang lain yang masih akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kalau misalnya kita jilati terus membuat orang jadi hi gitu. Itu bagaimana? Terus kasus yang kalau tidak dia jilati, dijilatkan kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Ternyata pembahasannya sih banyak. Dan gak cukup kita bahas hari ini. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Sudah terdengar suara adzan, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita akan ringkas apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan barusan. Yang pertama, etika menjilat tangan setelah makan ini dilakukan kapan? Setelah selesai makan, bukan di tengah-tengah makan. Kemudian poin berikutnya, makna menjilat. Menjilat bukan hanya sekedar menjilat, tapi juga seandainya makan itu memang perlu untuk lebih bersih lagi tangannya, maka bukan hanya menjilat, tapi juga bisa diiringi dengan apa tadi? Menghisap. Apa yang dijilat dari tangan ini? Apa? Bagian tangan yang dipakai untuk makan. Bisa jadi jari, bisa jadi sampai telapak. Kalau yang dipakai cuma tiga, berarti ya cuma tiga jari. Dan tiga jari yang dipakai oleh Rasul SAW adalah jari apa tadi? Jari tengah, jari telunjuk, dan jari ibu jari. Dan ketika Rasul SAW menjilati, maka beliau mengawali dengan jari tengah, kemudian telunjuk, baru jempol. Hikmah dibalik menjilat jari-jari ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan makanan, karena kita tidak tahu di mana berkah itu Allah limpahkan di dalam makanan kita makan. Apakah dimakan yang sudah masuk ke perut atau yang masih tersisa di tangan. Dan kita kasih contoh tadi tiga contoh makanan yang berkah. Yang pertama, mengenyangkan. Yang kedua, terhindar dari efek negatif makanan. Yang ketiga, menguatkan fisik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ringkasan materi yang tadi kita sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau misalnya kita makan sampai terlalu kenyang sehingga gak habis, dikemanakan makanan tersebut? Dikemanakan makanan tersebut? Pertama, sebelum kita membahas masalah kelebihan atau makanan yang tersisa, kita perlu bahas terlebih dahulu bahwa seorang muslim ketika akan mengambil sesuatu, maka hendaklah dia memprediksikan kebutuhannya seberapa. Apakah saat dia sedang lapar banget, atau dia sedang setengah lapar, atau sepertiga lapar. Maka ketika dia ngambil nasi, ambillah sesuai dengan kebutuhannya, sehingga bisa dihindarkan makanan yang berlebihan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata sudah kita prediksikan, ternyata prediksi kita meleset, akhirnya kelebihan makanan, dikemanakan makanan tersebut? Kalau memang makan itu masih bisa disimpan untuk dimakan di waktu berikutnya, maka disimpan. Contohnya kayak apa Ustaz? Roti bisa disimpan, buah bisa disimpan. Tapi kalau misalnya gak bisa disimpan karena sudah terlanjur kena tangan, kalau disimpan nanti apa? Basi. Kalau memang Anda yang mau menghabiskan, kakak kita, adik kita, istri kita, suami kita, anak kita, kalau mereka belum makan, kasih mereka. Kalau ternyata gak ada juga, semuanya juga sudah kenyang, maka dialokasikan untuk hewan ternak atau binatang, mau kucing, mau, tapi ya yang memang makanan itu cocok untuk hewan tersebut. Ya. Jadi jangan sisa sayur dikasih kucing. Enggak matching. Ya. Jadi cari hewan yang memang cocok dengan makanan yang kita sisakan tadi. Ustaz, masa mau ngasih makanan hewan saja kita cocok-cocokan? Duh, jenengan apa gelem kon mangan suket? Ya, memang enggak cocok dengan kita. Ya, enggak matching memang. Ya. Ada yang lain tadi? Sebentar. Ini dulu. Ya. Ya. Pertanyaan yang bagus. Kalau seandainya makannya itu lebih dari 3 jari. Bahkan sampai kemana? Telapak tangan. Mulainya dari mana? Ada keterangan yang disampaikan di sini oleh sebagian ulama dalam kitab Umdatul Qari. Kalau memang makanan itu mengenai, bukan hanya kena jari saja, tapi juga sampai kemana? Sampai ke telapak tangan, maka diawali dari bagian telapak tangan yang bagian dalam. Kalau ini yang kena bukan hanya dalam, ini juga kena, gak tahu ini makanya gimana ya bisa kena, maka habis dari telapak ini baru kemana? Bagian yang luar. Kemudian baru ke jari-jari. Dengan urutan yang tadi saya sampaikan, mulai dari yang paling panjang. Itu keterangan yang disampaikan oleh sebagian ulama. Wallahu a'lam. Ya. Bagaimana kalau kita nyuapi orang sakit? Makanannya enggak habis. Kita mau makan juga mau ketularan. Kalau kita tahu dia itu makannya sedikit. Karena enggak setiap orang sakit makannya sedikit. Ada sebagian orang itu sakit enggak sakit makannya sedikit kok banyak. Banyak maksudnya. Ada orang sakit enggak sakit makannya banyak. Kalau kita tahu ini makannya sedikit dan kita khawatir nanti kalau habis nanti akan entah dikemanakan dan kemungkinan besar kalau di rumah sakit itu dibuang. Ya. Maka sebelum dia makan sudah kita taruh. Sebelum dia makan sudah kita taruh. Yaitu kita sisihkan makanan yang kira-kira dia makannya seberapa. Kemudian kita paro. Nah nanti paroan ini yang belum kena belum terkontak mulut dia itu itulah yang kita makan. Ya. Kalau sudah terlanjur gimana? Kalau sudah terlanjur gimana? Kalau sudah terlanjur maka wallahu a'lam bishawab, bisa jadi saya salah dalam menjawab ini. Antara kita ingin mendapatkan sesuatu yang positif, yaitu makan ini kita makan, atau kita tinggalkan karena kita menghindari sesuatu yang negatif, yaitu apa? Penyakit. Dalam kondisi seperti ini, ketika bertabrakan, mana yang harus kita dahulukan? Cari yang positif atau menghindari yang negatif. Dalam kaidah ilmu usul fikih, secara umum menghindari yang negatif lebih diprioritaskan daripada mendatangkan sesuatu yang positif. Kaidahnya itu berbunyi dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan mafsadah lebih diprioritaskan daripada mendatangkan maslahat. Maka mungkin dalam kasus seperti ini, wallahu a'lam, bisa jadi saya keliru. Kalau keliru tolong diperbaiki. Ya tidak dikonsumsi. Tidak dikonsumsi kalau kita tahu penyakitnya ini menular. Tapi kalau enggak menular ya. Apa ya contohnya yang enggak menular? Patah tulang. Patah tulang orang menular bukan? Ya. Contoh yang menular apa? Liver, hepatitis. Ya, itu kan menular ya, menular. Maka kalau memang kita tahu penyakitnya menular maka lebih baik tidak. Wallahu a'lam bissawab. Sekira cukup ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.